Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Selanjutnya Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam ladhahiktum qalila wa labakaitum katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Terkait dengan lafaz ini telah datang dalam sebagian riwayat dari sahabat yang lain, seperti yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, silsilah As-Sahihah pada nomor 1722. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta. Langit menderit, dan pantas bagi langit untuk menderit. Jadi bunyi kendaraan dikarenakan, artinya bunyi yang muncul dari kendaraan karena berat beban yang dipikul. Jadi makna otib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fiha maudi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di langit satu tempat selebar 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit yang demikian luas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabatnya bahwa tidak ada tempat selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladdadtum bin nisa'i 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah. Demi Allah, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, dan kalian tidak akan bernikmat-nikmat dengan para wanita dan istri-istrinya di atas tempat tidur, dan niscaya kalian akan keluar ke jalanan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah pada kitab beliau Fathul Bari pada jilid yang ke-11 beliau menyatakan ketika menjelaskan bagian ini, ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira." Kata beliau rahimahullah, "Wal murad bil ilmi huna ma yata'allaqu bi 'azamatillahi wa intiqamihi mimman ya'sih wal ahwal allati taqa 'inda an-naz'i wal mauti wa fil qabri wa yaumil qiyamah." Dan yang dimaukan dengan ilmu di sini, law ta'lamuna ma a'lam, yakni perkara-perkara yang terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hukumannya terhadap siapa yang maksiat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat apa yang kita tidak melihat, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka kepada beliau, yang tentunya sangat-sangat berbeda ya, terkait dengan keimanan kepada neraka dan takutnya dari neraka, antara yang melihat dengan yang tidak melihat. Sebagaimana tentunya beda antara keimanan dengan jannah dan keinginan untuk mendapatkannya, antara yang melihat dengan yang tidak melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau al-jannah wan nar. Kemudian demikian pula ya, apa yang beliau ketahui tentang al-ahwal, yakni berbagai bencana, kesulitan, malapetaka, allati taqaw 'inda an-naz'i wal maut, yang terjadi saat seseorang mengalami naz', sakarat. Demikian pula saat mengalami kematian, wa fil qabr, demikian pula ya, saat ada di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau apa yang tidak diperlihatkan kepada kita. Wa yaumil qiyamah, demikian pula yang terjadi pada yaumul qiyamah. Kata Al-Hafiz selanjutnya, wa munasabatu kasratil bukai wa qillatid dhahiki fi hadzal maqam wadhihah. Dan sisi munasabah, ya, kecocokan disebutkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa pada kedudukan ini, wadihah, perkaranya demikian jelas. Wal muradu bihi at-takhwif, di mana yang diinginkan darinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dalam khutbah yang beliau sampaikan ya, dalam salat kusuf tersebut, dan sudah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa isi dari khutbah gerhana beliau takhwif ya, berbeda dari keumuman khutbah-khutbah beliau yang terkandung di dalamnya at-targhib wa at-tarhib. Ya, namun pada khutbah ini ya beliau khususkan dengan at-tarhib atau at-takhwif, ya untuk bagaimana yakni umat beliau tersadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya dan menjauhi segala perkara yang akan datangkan murkanya. Kemudian wa fi hadza, kata Imam Sa'di selanjutnya, wa fi hadza bayanun annahu la yadurru al-qasamu 'ala al-futya wa nahwi dzalik. Dan di sini terdapat penjelasan yang menunjukkan ya, tidaklah memudaratkan, yaitu tidak ada masalah adanya sumpah atas sebuah fatwa atau yang semisal atau dan yang semisal dengannya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wallahi, di sini sumpah, ya lau ta'lamuna ma'alam. Baik. Tidak masalah yang demikian idza kana 'ala birrin, jika sumpah tersebut untuk sebuah kebaikan. Barubbama ustuhibba idza kana limaslahatin. Bahkan bisa jadi sumpah tersebut menjadi sesuatu yang disukai apabila untuk sebuah kemaslahatan. Walihadza qala ba'duhum, oleh karenanya sebagian ulama menyatakan ya warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqsama fi bir'in wa thamanina mawdi'an. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersumpah dalam 80 sekian kondisi. Dalam 80 sekian keadaan beliau bersumpah. Di mana salah satunya ini. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa waqa'a baina Abi Bakrin ibn Abi Dawud abuhu Abu Dawud sahibus sunan wa baina insanin khusumatun. Al-Imam Sa'di rahimahullah, bahwa telah terjadi khusumah, yakni perselisihan atau persengketaan antara Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ya, Abu Dawud yang dimaksud kata saya di sini, yakni Imam Abu Dawud, ya pemilik kitab Sunan, Sunan Abu Dawud yang masyhur. Karena putra beliau, ya Abu Bakar juga termasuk kalangan ulama yang masyhur. Terjadi perselisihan atau persengketaan antara beliau dengan seseorang. Fatahakama fatawajjahatil yaminu ala Abi Bakar. Keduanya ya, mengangkat perkaranya kepada hakim. Kemudian tawajjahat al-yamin ala Abi Bakar. Maka terarah sumpah yang harus disampaikan oleh Abu Bakar. Falamma tahayya lil-yamin qala lahul hakim. Ketika al-imam Abu Bakar ya bersiap-siap ya untuk bersumpah, hakim berkata kepadanya, atahlifu ay ma'ului qadrika wa wara'ika wa ilmika wa jalalatika, apakah engkau akan bersumpah, yakni bersamaan tingginya kedudukan engkau, kehati-hatian atau sifat wara'mu, ilmumu dan kemuliaanmu. Jadi engkau akan bersumpah? Faqala Abu Bakar, maka Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullah beliau berkata, "Kaifa la ahlif? Wa qad amara Allahu nabiyyahu an yuqsima 'ala al-bath fi thalathati mawadin min al-Qur'an." Bagaimana saya tidak bersumpah? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk bersumpah atas al-ba'ats, yakni kebangkitan manusia setelah ya, kematian mereka di 3 tempat di dalam Al-Quran. Thumma addaha, kemudian beliau menyebutnya, wahia qawluhu ta'ala, wa yastambi'unaka ahakkun hu, kul i wa rabbi. Syahidnya di sini, dari ayat, kul i wa rabbi, katakan, i wa rabbi, ini wa rabbi, di sini Nabi SAW bersumpah. Jadi mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bertanya, pertanyaan di sini dalam rangka untuk mengolok-olok, apakah benar ya, kiamat itu akan terjadi? Katakan wahai Nabi, benar demi Rabbku. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau, wa qawluhu za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Yang kedua pada firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwa orang-orang kafir mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini setelah kematian mereka. Katakan wahai Nabi, bala wa rabbi, benar bahkan demi Rabbku, la tub'atsun, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Di mana dari ayat ini para ulama menyebutkan ya, bahwa hukum orang yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari dibangkitkan manusia setelah kematian mereka, maka orang-orang yang mengingkari al-ba'ats adalah orang-orang kufar. Ya, bukan muslimin. Taib syahid dari ayat ini ya, qul bala wa rabbi. Ya, di sini Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah. Kemudian wa qawluhu ta'ala yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang kafir itu mereka berkata, kiamat tidak akan datang kepada kita. Artinya tidak akan terjadi kiamat. Ya. Penanggapan mereka, kalau sudah mati, hancur ya, badan mereka, selesai urusan. Maka Allah memerintahkan nabinya, katakan, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Sungguh demi Rabbku, benar-benar kiamat akan datang kepada kalian. Ini tiga tempat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersumpah atas al-ba'ts, yakni kebangkitan manusia setelah kematian mereka. Kemudian penutup dari syarah ini Al-Imam As-Sa'di menyatakan, wa fi lafdhin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, menyempurnakan pada salat kusuf tersebut dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Wa hadza ashahhu ma warada kama taqaddam. Di mana riwayat ini adalah yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang datang sebagaimana penjelasan yang lalu. Dan diingat kembali bahwa kejadian yakni salat gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kali, sehingga dari perbedaan-perbedaan kaifiyah dari riwayat yang datang tentang salat ini bisa dipastikan bahwa yang sahih itu hanya satu cara saja, yakni ya sebagaimana yang disebutkan di sini, 4 rakaat, yakni 4 kali ruku ya, rafu, yang dimaksud 4 kali ruku ya, 4 kali sujud, di mana ini dihitungnya 2 rakaat karena masing-masing dari rakaat terdiri dari 2 ruku. Allahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.